Boten. Ya, sampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum hudatul ummah. Amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, wabil khusus simbah kiai Agus Ali Masuri, para kiai Abdul Azim Khalili, para kiai Bahauddin Rasalim, Agus Reza Ahmad Zahid, dokter, oh ngata nih, oh samun dokter ya ini, kok berdering tasakuran ya? Kiai Haji Abdussalam Sahib, niki Sahibul Wilayah, Derek Kawulo Agus Fahim Fuad Jazuli Sanging Ploso, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Duka napa kok siang niki menggah kula sangat luar biasa sekali. Antusiasnya sangat luar biasa sekali. Kula mboten paham, ini pada dasarnya yang sangat memiliki daya tarik siapa ndak paham. Sangat mungkin nggih Gus Baha. Sangat mungkin Gus Reza. Nggih. Tapi mboten Gus Baha niku panci hari ini, hari-hari ini, bulan-bulan, beberapa bulan terakhir ini memang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah PWNU dipun barokahi panjenenganipun kersa rawuh wonten mriki. Mugi-mugi estu manfaat, estu barokah. Sajane fenomena ngeten niki pun biasa kata wisi. Seorang Harim bin Hayyan pernah mengatakan, ma'akbala abdun biqalbihi ilallahi subhanahu wa ta'ala ila akbalallahu biqulubil ibad ilaih hatta yarzukahum mawaddatahum warahmatahum. Jadi ketika ada seorang itu prioritasnya atau lakune niku karena Allah subhanahu wa ta'ala, niku kali pangeran pancen pun onten yang ditugasi untuk membuat jenengan-jenengan ini kemudian jatuh cinta, jenengan-jenengan ini kemudian nampi keberadaan beliau, membutuhkan beliau. Niku pancen ngoten niku. Cara bahasa Gus Ali sejalan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nih. Saya itu. Idza ahabballahu abdan. Oh pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu abdan nada Jibril. Nalika Allah subhanahu wa ta'ala menika tertarik lagi remen kali kawulane. Katakan misalnya sinten Gus Salam, tak Gus Baha, nopo sinten nada Jibril. Isine nida, isine dawuh, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Allah, aku saiki lagi demen gambek Baha. Demen awakmu. Fayuhibbu Jibril. Kemudian Nabi, Malaikat Jibril kemudian mencintai orang tersebut. Mboten cukup dugi mriku tok, langsung Malaikat Jibril brokes. Brokes. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan. Pangeran lagi demen kambek Gus Baha. Fa ahibbuhu. Demeno kabeh. Banjur summa yudha'u lahu al-qabul fi ahlil ardi. Amatir-amatir kaya kula jenengan ngeten langsung dibuat jatuh cinta dengan keberadaan beliau. Gus Baha niku muridnya Mbah Maimun. Piyanten sing paling luwes masalah gotak gatik matuk. Kalo oleh kemutan. Kalih, lho, memang piyanten-piyanten model ngeten niki, ahlul ilmi ngeten niki. Kami mboten paham nggih. Niki judulnya kan bahasa santri. Jenengan-jenengan niki termasuk muta'alim napa ahlul ilmi wallahu a'lam. Kanten ngeten. Coba bahasane Sayyidina Ali, ta'allamu. Ta'allamu al-ilma tu'rafu bih. Awakmu ngaji yo, ngaji yo. Kamu akan mendapatkan KTS, kartu tanda santri. NO lah katakan. Ya. Tapi wa amalu bihi takunu min ahli. Kalau kamu sudah mengamalkan, la baru awamu ahlul ilmi. Penting. Jenengan-jenengan bukan tidak penting, sangat penting sekali. Fa innahu sayati ba'da hadza zamanun la ya'rifu tis'atu usyara'ihim al-ma'ruf. Karena habis ini akan ada masa di mana 90% orang itu enggak ngerti. Jadi sing kiai tenan iso apa? Lagi, kiai, gitu. Layan juminhu illa Nuwamah. Tidak ada yang mampu selamat ketika hari itu datang kecuali Nuwamah. Lah, kalau sudah ngomong Nuwamah, Nuwamah niku cara kamus niku alladzi la ya'rifu syarra wa ahla. Wong sing babar blas gak ngerti masalah hal-hal yang negatif. Ya duduk awakmu deh. Contoh yang paling konkret niku menggah kok enten wong syarra wa ahla. Boten pirsa Gus Bahanu. Gus Bahanu HP-ne juwadul. Juwadul kayak jam pegang HP niku enten jame. Masyaallah luar biasa tenang. La yanju minhu illa Nuwamah. Tapi ulaika immatul huda. Ulaika immatul huda wa masabihul ilm. Wa masabihud dunya. A'immatul huda wa masabihud dunya. Beliaulah yang insya Allah akan menata kita, mengantarkan kita, menjadi panutan kita. Yang paling prinsip ciri ini apa dawuh Sayyidina Ali? Laisu bil masayih. Masayih yang jama'i misyah. Laisu bil masayih wala madhayi'il budur. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak provokatif dalam ucapannya. Boten suka mengumbar keburukan-keburukan orang lain. Ini gila. Oke, lem balik malih tentang masalah niku wau, gotak gadek matuk nih. Kalau malih kemutan, kalih nopo ingkang dipendawahkan wonten Bu Jeromi alal khatib. Al ilmu niku salah satu ahruf. Ilmu itu nopo kita coba bahasannya pondok istilahnya balungan kata, balungan kata. Nopo lihat bahasan di sana niku, gak paham gue loh. Kosa kata nih, niku ora telu. Ainun walamun wa mim. Fal ain niku tajuru sahibahu, yakni sahibal ilmi ila illiyin. Sebagaimana Gus Ali tadi, nanti illiyin akan dibahas oleh Gus Baha. Wa ma adraka ma illiyun. Nah niku Gus Baha sing paham. Oke. Lah saestu wal lam niku taj'aluhu latifa. Ora ono kiai sing ngaji tenan banjur tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain. Gak duwe rasa welas kami wong liya, gak ono. Mergo bahasa latif menika istilahnya adalah sahibur rifqi wal adab fil muamalah, muhadzabul akhlak. Beliau memiliki budi pekerti yang baik, niku latif. Wal mim niku taj'aluhum malikan 'alal ibad. Mim mampu membuat sahibul ilm menjadi pemimpin untuk kita semua. Fa bi barakatil ongetan fayu'tihillahu bi barakatil ain al izzah. Bon yen terso piyambak bagaimana Gus Baha? Wus, anggir wong pengen ngejak foto, anggir wong pengen sungkem. Wabi barakatil lam yu'tihi al-latofah. Jadi kan bersopi yang mbak dawe-dawe, adem. Sopoy koyok-koyok potensi surga. Adem. Loh, sopoy. Sopoy. Tapi ini cocok loh, cocok. Karena itu nggak boleh ngerti ini pun pasti. Mangkana fitolabil ilmi kanatil jannah fitolabih. Uang kok pas ngaji, iku tulisan status CWA on the way surga. Terus saya studi sudah saya tidak alih, bantah dua soal kamu. Coba saya nego sebab bantah neroko. Lagi tenan nih. Bagaide temeriku ini terus dibun terasakan kalian saya tidak Ali. Fabi barokatil lam yu'tihi fayu'tihi Allahu bi barokatil lam Allah taufah. Wabi barokatil mim meniko al mahabbata wal mula'amata wal mahabbah. Dengan mimnya saja, mimi al ilmu tok menika orang sahibul ilmi, seorang alim menika kemudian dicintai serba luwes, serba matuk. Model pripun mau matuk Gus Baha kan biyen pacane ya sing ngene-ngene iki tok. Luwes ora karuan, arep lungguh nang dia pantes. Model piye cetuk sapa ya sing ngeten iki bentuke, tapi panggah menarik dan tetap wibowo. Al mahabah. Mugi-mugi lah, mugi-mugi kita sedaya minal katutin. Mugi-mugi sedaya kita menika termasuk ahli ilmi, ahli khair. Lan ngajine awake dhewe muga-muga manfaat. Artinya memang benar-benar anggene awake dhewe ngaji. Kula beberapa waktu yang lalu ini sempat ningali seratan iku Satok, Gus Satok Lirboyo. Di man talabal ilma liya'mal bihi menika kasarahu ilmu wa man talabal ilma li ghairil amal menika zadahu kibron. Amal niku penting. Seberapapun panjenengan sering ngaji dateng Gus Baha, mesti yen arep sare ngaji Gus Baha, nang mobil ngaji Gus Baha, nang dinding ngaji Gus Baha, muga-muga sedikit banyak ada yang panjenengan amalkan. Fa amal walau bil usyrika zakah tahruj binuril ilmi min zulumat. Dawe ya Allah ya Rabbi ya Karim, Hudzaifah ibn al-Yaman dipun dawuhaken ten mriku niku. Awakmu kabeh innakum fi zamani man. Jaga redaksi ngoten, Pak. Kula niki gak pati iso bahasa Indonesia, Kang. innakum fi zamani man taraka bi usri ma ya'lam halak. Niki nalika Hudzaifah ibnul Yaman dawi santri-santrine, awakmu kabeh berada di masa di mana kamu meninggalkan 10% saja dari apa yang kamu ketahui, kamu akan hancur, kamu akan cilaka, kamu akan dihisap akan itu. Tapi wasayati zamanu man amila bi usri ma ya'lam naja, akan ada masa di mana mereka-mereka melakukan 10% saja dari apa yang ia dengarkan, dari apa yang ia lihat, insyaallah selamat. Lah niku awake dhewe, Pak. Niku awake dhewe. Penting banget kita menika mendapatkan panutan, mendapatkan guru yang tepat. Karena situasinya hari ini kayak seperti ini. Pundi-pundi niku macam-macam guru. Lah niku tunggu delok guru sing sanate jelas, Pak. Aja sak-sake, Pak. Aja sak-sake. Jangan kemudian karena panjenengan misalnya nuwun sewu iso maca Arab atau iso paham bahasa Arab kemudian panjenengan gak golek guru. Dawi Ibnu Khaldun niku, malam yusyafi aliman bi usulihi fayakinuhu fil muskilati dununu. Orang yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan gurunya, tidak pernah musyafahah, napa nggih bahasa Indonesia gak roh. Tatap muka. Bertatap muka, mboten nanti ngerti kalih gurune. Apa yang mereka yakin itu pada dasarnya hanya sebuah perkiraan-perkiraan yang sama sekali bukan keyakinan. Lah Gus Bahak niku wonten pundi-pundi ngaji, saenten iki item mriki niki kabeh duwe guru, kabeh duwe sanad sing jelas. Kabeh jelas niku Gus Bahak niku kan titik-titik dawuh. Cara guru kula Mbah Maimun, cara guru kula Mbah Maimun. Lho mesti ngoten niku, watak santri niku ngoten niku. Pancen kudu ngoten niku. Lek mboten ngoten niku malah bahaya banget. Lho meneh kok guru kula Asy-Syaikh Al-Allamah Gogel radhiyallahu taala anhu. Waduh. Wes ngajine Gogel, translate terjemahan, komentar. Masya Allah, kan mesak nih Gus Salam sengaja puluhan tahun. Penghinaan nih, lo saya sendiri. Pelecehan. Mugi-mugi mungkin ngawasi Gus Bak, sakit kita resapi dengan baik, dan pada akhirnya nanti bisa kita amalkan. Kalau kita cekap nih, susah ketua atur akan nyontan panges tuh Gus. Mugi-mugi semangatnya ada ngaji nih, buat namun kehantan panji dengan mawon, tapi setiap kali diajak ngaji, bolo-bolo nih semangat sedaya. Kalau kita cekap nih, akhiran walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah berbahagia, untuk selanjutnya ngaji mahasantri milenial. Dalam hal ini sepenuhnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada Al-Mukarram wal-Muhtaram Dr. K.H. Reza Ahmad Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Dilirboyo. Kami haturkan. Jadi ibu-ibu lek mereka nom-nom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung semangat malih. Kula dongakno sing jawab salami semangat, utang-utangi ke sahur kabeh. Kula dongakno sing jawab salami semangat, insyaallah bojone tambah. Tambah istiqomah maksud kula. Tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah omah, tambah sawah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai ingkang kawula mulyakaken, Mbah Kiai Agus Ali Masyhuri, Mbah Kiai Azim, Mbah Kiai Soleh Hayat, sedaya para kiai ingkang kawula mulyakaken. Para gawagis Gus Baha, Gus Alam, Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Khalil, sedaya para gawagis nawaning hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Terus awale niku ngeten. Awale niku kemarin itu ketika rapat, ta ini oyo-oyoan. Siapa yang jadi pembandingnya Gus Baha? Dan siapa yang jadi moderatornya Gus Baha? Pokoknya tetap pematerinya itu harus dua. Satu pembanding, satu pemateri. Ini karena Gus Kausar waktu rapat kemarin gak ikut.

Nah ini yang sesi terakhir ya, sesi terakhir. Saya akan cerita peke karena nyun sewu Gus, ada iklan sebentar dari ibu-ibu. Pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Baha. Sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Oh, gitu, pentolannya ya. Didekatkan Gus. Oh, ke mulutnya. Ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet. Sudah apa ya? Ya ahlinya di situ. Ya malah ada di situ. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau enggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai batuk, pakai jidat. Dalam kitab Muharrar, wal asah anna sujud yasihu mu cukup biwat iljabah. Ketika Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin, mengkritik Imam Rafi'i, kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan dua anggota karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sapati a'zumin, yaitu aljabah wal yaden warubaten wal damen, yaitu jabah, dua tangan, dua lutut dan dua kodamen. Akhirnya saya ngecek di kitab asli Imam Rafi'i termasuk Ashabut Tarjih dan Imam Nawawi, dua orang ini khilaf. Kan gak mungkin kita sebagai musahihnya, karena yang khilaf ini dua ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita gak bisa hanya ngikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idakhtalafan Nawawi war Rafi'u kudiman Nawawi, gak bisa. Karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitanya Imam Rafi'i, karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab Om, kitab asli Mamba, ya, satu sumbernya semua madzhab apa? Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i nak ngedikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu ngelibatkan tujuh anggota. Karena itu aman, pasti sah. Tapi wayah tamilu, kata beliau. Tapi mungkin saja sujud hanya wat'ul jabah itu sah. Kenapa kata Imam Syafi'i? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau lidu'aihi apa sallallahu alaihi wasallam fi sujud. Sajadalaka wajhi wasam'i wabasori. Nabi ketika sujud hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wasam'i wabasori. Nabi tidak menyebut wayadi warubati wakodam. Sehingga saya berkali-kali benar kata Gus, saya ini pembela umat sing sujute pitung anggota yo tak lem pantes dadi rois suryah. Yang sujute batok tok yo tetap sah ngikuti madhabnya Imam Rafi'i. Meskipun tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi. Kan diteruskan wayadi warubati wakodam. Sehingga fal khilaf huna bakin ala khiddati kalau dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Enggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai. Ini penting karena tadi seperti saya katakan yang sujud anggota pitu ya masuk swarga mergo pintere. Sing nganggo batuk tok yang buswarga mergo gobloke. Karena aksaru ahlil jannah al-bulu. Nah ini madhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Iya betul. Madhabin jenengan. Ya, karena enggak mungkin lah kita enggak bela Islam di zaman akhir enggak mungkin kan tadi kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiyat, ya ora mesti mlebu swarga. Sing salat ngethuk ora mesti husnul khotimah. Wah kan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi dilatih bil ilmi. Saya ini malu. Malunya tadi, saya mengatakan 1 + 1 = 2 itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apa? Kira-kira gitulah, ro'i suryah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya. Mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya